kau di pangkuanku. Lepaskan rindu, karena esok kita akan berpisah. Sayang, pejamkan matamu dan berdoalah. Pasrahkan cintamu, Tuhan ada di antara kita. Hadapilah kenyataan ini, meski pahit untuk kita terima. Kehendak orang tua.